wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. وسلم تسليما كثيرا وبعد باب التعجب قال المؤلف السلام رحمه الله تعالى وله صيغتان. تعجب ini punya dua sigah, punya dua bentuk pelafatan. Ihdahuma, salah satunya ma'af ala Zaidan. Ya, satu lagi af'il bi Zaidin. Ma'af ala Zaidan dan af'il bi Zaidin. Ya. Nahu ma'ahsana Zaidan. Ma'afdalahu. Ma'a'lamahu. Ma'ahsana Zaidan, sangat bagusnya dia. Sangat afdolnya dia dan sangat a'lam. Sangat berilmunya dia. Fama mubtada'un bimakna syai'un azim. Ma di sini ma mubtada. Jadi ini jumlah ismiyah. Ya. Ini sesuatu yang agung. Af'ala fi'lun madin. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi. Wujuban bukan jawazan. Takdiruhu. Ya. Ya'udu ila ma. Yang kembali kepada ma. Takdiruhu wa. Wal ismu al-mansub al-muta'ajab. Ya, Zaidan di sini nama isim mansub yang ditakjubkan, yang dikagumi. Minhu maf'ulun bih. Ma ahsana Zaidan, berarti Zaidan sini maf'ulun bih. Wal jumlatu jumlah ahsana Zaidan, afdalahu, a'lamahu Zaidan, a'lama Zaidan, itu khobar bi mali raf'in, khobar mubtada, khobar dari ma. Sudah bisa dipahami sini? Hah? Yang ini udah? Baik. Wasighatu tsaniyah, bentuk kedua dari ta'ajjub. Af'il bi Zaidin. Af'il bi Zaidin. Baik. Nahu ahsin bi Zaidin wa akrim bi Zaidin bihi. Perhatikan af'il. Af'il ya ahsin, akrim, a'lim, fi'lun. Dia adalah fi'il. Lafdhuhu lafdul amr. Lafadznya memang lafadz amr. Wa ma'nahu ya, namun maknanya adalah at-ta'ajjubu. Maknanya adalah ta'ajjub, fi'il ta'ajjub. Ya, fi'il ta'ajjub, bukan maknanya fi'il amr, tapi fi'il ta'ajjub, sama seperti ahsana yang tadi. Wa laisa fihi domirun. Ya, dan tidak ada domir. Beda nanti yang dengan ahsana, fa'il domir. Gitu ya. Fa'il domir mustatir, wujuban, takdir ya, kembali kepada ma. Nah, ini enggak ada domir. Nah, sedangkan bi Zaidin fa'iluhu. Terus ba-nya ba apa? Ba zaidah. Ba zaidah lazimah, yang mesti melekat, enggak bisa dicopot. Ya, jangan untuk mengatakan ya, af'il Zaidun, akrim Zaidun, enggak, mesti akrim bi Zaidin. Ya, itu maknanya ma akrama Zaidan, begitu. Akrim bi Zaidin, ma akrama Zaidan. Baik. Wa aslu qaulika, nah, asal ucapan Anda ahsin bi Zaidin ya, maknanya adalah ya, ahsin bi Zaidin, maknanya adalah ahsana Zaidun, kan zaid fa'il ya. Baik. Sa'ai sara dha husnin. Yaitu jadilah si Zaid ini orang yang memiliki kebaikan. Nahu awraqa syajaru. Awraqa yuriku. Berdaun. Syajar itu berdaun. Pohon itu berdaun. Summa ghuyirat sighatuhu. Kemudian redaksinya ini dirubah. Ila sighatil amr. Kepada sighat amr. Ya. Baik, faqabuha isnaduhu. Ya, ila zahir. Namun kayak begini, bentuk kayak begini, ya, aurik kahsin Zaidun. Ini si ya, isnad susunan kayak begini itu dibenci. Buruk, qabuh, qabuha jelek. Ya, diisnadkan kepada isim zahir. Ya, fazidat alba'u, maka ditambahkan huruf ba fil fa'il pada fa'il. Jadilah ahsin bi Zaidin. Nah. Sudah? Jadi kesimpulan di matan ta'ajjub dia punya dua sighah. Pertama apa? Ma'af ala, ma'nya itu i'rabnya sebagai apa? Mubtada, af'ala, fi'il, fi'il ta'ajjub, Zaidan, maf'ulun, bi. Nah, nanti jumlah af'ala Zaidan, fi mali rafin, khobar, ma. Siko yang kedua apa? Af'il, bi Zaidin. Ya, Zaid apa i'rabnya? Fa'il. Ya, ba'nya itu adalah Zaidah. Baik. Af'il asalnya adalah fi'il. Fi'il madi. Ya, tapi sigohnya dirubah ke fi'il, ke sigoh fi'il amr. Baik. Sudah? Kita baca di sini. Ya. Wa qawluhu babu ta'ajjub. Coba baca. Tapi baca cepat ya. Jangan lama. Coba Zaki baca. Kencengin suara. Itu dekatan dong, dekatan dong. Enggak ada speaker soalnya. Wa infialun. Ta'ajjub sinal infial. Infial itu apa sih? Ya sikap reaksi ketika senang, ketika gembira, ketika girang, ketika emosi. Ya pokoknya ya reaksi lah. Terus taib ya dusu pinaps yang muncul di jiwa inda syuriha ketika merasakan ya reaksi tersebut. Terus taib bi amrin khofiya sababuhu, terkait suatu perkara yang sebabnya itu khofiya ya samar ya. Terus kharaja'an nadha'irihi, yang ini di luar kebiasaan. Jadi nadha'ir yang sama gitu, jadi di luar sesuatu hal yang biasa ya. Terus awqallat nadha'iruhu, atau sesuatu yang sama itu jarang yang kayak begitu ya. Jadi dia muncul seperti tidak biasanya. Dia hadir seperti biasanya. Ini ta'ajub, makanya kita kagum. Kalau sama itu enggak perlu ta'ajub, ya enggak? Ngapain ta'ajub? Nah, ini biasa aja. Tapi ini karena ini aneh nih, di luar kebiasaan. Ah, ta'ajub akhirnya. Taib, kharaja an nadha'irihi au qalat nadha'iruhu. Ayo. Terus kharaja bi khafiyya sarabuhu al-amru al-dhahiru at-tabu. Taib, fa kharaja, maka tidak termasuk di sini khofiya sababuhu, yang samar sebabnya. Maka enggak termasuk di sini al-umur adh-dhahirah al-asbab. Perkara-perkara yang sebabnya itu nampak. Nah, itu enggak perlu lagi, enggak samar lagi, enggak perlu ta'ajub pakai yang nampak sebabnya. Kan begitu. Sebabnya jelas. Terus fala yu ta'ajjabu. Nah, kalau yang kayak begini yang sebabnya nampak, ya, perkara-perkara yang sebabnya nampak la yu ta'ajjabu fi syai'in min hal. Enggak perlu lagi ta'ajub sama yang kayak begini. Terus nah, oleh karena itulah dikatakan nih kaidah nih, idza dhahara sabab batala al-'ajab. Kalau sebab itu nampak, ya, maka kekaguman itu pun jadi hilang. Jadi batal. Batallah kekaguman tersebut. Ya. Begitu. Nah, idza dhahara sabab batala al-'ajab. Nugraha mau nikah besok biasa aja, tapi kalau sekali dua, baru takjub. Nugraha sekali nikah dua langsung takjub. Yeah. Baik, terus kharaja bi qillati nadha'irihi wal khuruji minha ma yakfuru nadha'iruhu bi wujudi fala yata'ajjabu minhu. Baik. Enggak termasuk di sini bi qillati nadha'ir wal khuruj anha an nadha'iriha, maksudnya an nadha'ir. Ya, yaitu karena sedikit yang biasa atau di luar kebiasaan. Di luar sesuatu yang sama, di luar sesuatu yang lumrah. Ya, enggak termasuk di sini mayak suruna dhairuhu fil wujud. Yaitu yang sudah sering, ya, ya nampaknya yang biasa itu sudah sering, ya, yang semisalnya itu sudah banyak terwujud dalam realita ini, fala yuta'ajjabu minhu. Maka enggak perlu lagi ditakjubi yang kayak begitu. Terus wala ajabu min sifatillahi as-sabitati lahu bil kitabi was sunnati wa ijma'i salafil a'immati. Ummah. Salafil ummati. Nah, ini kalau belajar nahwu dari buku Syekh seorang salafi, nah, ada faedah akidah bahkan. Wal ajab, yang namanya ajab kagum, itu merupakan bagian dari sifat-sifat Allah yang sabit, yang sabitah, yang tetap. Ya, bagi Allah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' Salaful Ummah. Terus Allah Ta'ala bal ajibtu wa yasqaluna. Nah, ini di kiraah yang lain. Kalau kiraah kita yang di mushaf kita baca bal ajibta, ya, bal ajibta wa yasqurun. Nah, tapi kalau dalam kiraah yang ini bal ajibtu, bahkan aku kagum, kata Allah. Ya, terus ditomitai di kiraah Hamzah wa Kisai. Nah, ini kiraah Hamzah dan Sa'i, ya, yang membacanya dengan ajib tu, aku kagum, maka Allah yang kagum. Terus bahwa ajabun yaliku bijalali subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sikap kagum yang yalik, yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya sikap kagum yang ada pada kita ini berbeda dengan sikap kagum yang ada pada Allah. Terus baik, bin ghairi tahrif, ya, tanpa perlu ada tahrif, tanpa perlu dibelokkan maknanya, tanpa ada ta'til penolakan, wala takyif, tanpa perlu memikirkan bagaimana bentuk ta'jub Allah, wala tamtsil, apalagi tanpa menyerupakan dengan sikap ta'jub yang ada pada kita. Dan jelas ayatnya, ya, nafyu isbat di sini. Nafyunya dinafikan keserupaan makhluk dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Wa huwa as-sami'ul basir. Ini isbat bahwa Allah memiliki sifat dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Terus gantian. Ah, wa ta'ajjub lahu siyagun. Ta'ajjub memiliki berbagai sighah. Redaksi katsiratun yang banyak. Waridatun yang terdapat di Al-Qur'an dan Sunnah. Walisanil Arab, ya, dan di, ya, ucapan orang-orang Arab. Ya. Terus Fikri baca. Boyro, Mubawab. Nah. Baik. Nah, Boyro, Mubawab. Ini ta'jub ini banyak di Quran, Sunnah, bahasa Arab. Namun Boyro Mubawab tidak dimasukkan ke bab nahu, ya, tidak dimasukkan ke bab nahu. Kalau ucapan orang-orang Arab ini yang takjub-takjub di Quran banyak, ya, nanti akan disebutkan satu-satu. Ya, di antara Al-Quran firman Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum. Ah, bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah sedangkan kalian sendiri, ya, amwata, dahulu kalian ini mati. Ya, fahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Kok kalian malah kufur? Ini takjub ini maknanya. Terus takjub maknanya mengingkari, ya. Terus baik, ini hadis, dalam hadis dari sunnah, dari hadis ketika Abu Hurairah dalam keadaan junub berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam, maka Nabi alaihi salatu wasalam menjabat tangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Abu Hurairah merasa junub, dia pikir enggak layak bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dianggap junub. Ya, kenapa enggak mau Abu Hurairah enggak mau jabat tangan? Ya, saya sedang junub, ya. Maka Nabi takjub, ya, kaget, subhanallah, ya Abahir, innal mu'mina la yanjus. Nah, mukmin itu enggak najis. Ya, mau junub mau enggak dipegang enggak masalah. Ya, mau junub mau enggak dipegang enggak masalah. Tai barakallahu fiik. Ya. Terus nah, ini di bab tamyiz yang sudah ada. Di ucapan orang-orang Arab. Ini kan makna ta'jub. Ya, masih ingat enggak? Dia kagum lillahi, dia disebutkan ini. Subhanallah, masyaallah. Daruhu Farisan, sangat hebat menunggang kuda itu, kan begitu. Terus, nah, ini juga ucapan takjub dari orang-orang Arab, wadillahi anta. Terus, nah, ini ucapan takjub kepada seorang penyair, qatalahullahu min syair. Terus, wa ghairu dzalik minal alfat adallati ala ta'jub. Dan lafaz-lafaz yang lainnya yang menunjukkan kepada mana ta'jub. Terus lanjut. Baik. Nas. Ta'jub dalam ilmu nahwu punya dua sighah, yaitu yang mubawwab, ya, yang dijadikan bab dalam pembagi keduanya tadi, dua sighah tadi di ilmu nahwu. Kalau yang tadi itu yang subhanallah innal mu'min la yanjus itu enggak masuk ke dalam bab nahwu, ya. Ya, yang masuk ke dalam bab nahwu dua sigah aja. Terus yang diletakkan untuk menginsya ta'ajjub. Ya. Terus baik, nah para ulama nahwu membatasi dengan dua sigah itu aja. Terus litiro dilitian, ya, yaitu karena mendatangkan keduanya ini secara beraturan, ya, pada setiap makna yang sah ta'ajjub dapat digunakan dengan itu. Terus, salah satunya ma'af ala zaidan ila akhir. Terus, baik, wa hadhihi sighah ghairu mahsuratin fi tarkibin khas. Nah, sighah ini, redaksi ini enggak terbatas di, ya, pada susunan tertentu. Terus baik, jadi jangan cuma difahami mesti af'ala, ya. Balnya dukulu tahtaha kullu sighatin, bahkan semua sighah itu bisa masuk ke dalamnya. Ya. Yang penting dengan wazan af'ala. Ma af'ala namanya, ma ta'ajjub. Ya. Ma af'ala. Ya, ma-nya ini mubtada. Ja'at ala hadzal wazan kama fi amtsalatil usul. Bagaimana yang contoh diberikan oleh Musan. Lihat itu ada footnote itu. Ya, kayaknya bagus tuh dibaca footnote-nya. Ya. Padahal dibaca sini Behar, baca Behar. Kencang dikit Behar. Baik, mulimah. Maka diketahui dari definisi yang telah disebutkan bahwasanya ta'ajjub itu berarti ada dua macam. Ya, terus ahaduma ayakuna sadiran anil khofa il asbab. Kenapa? Fayan jahishu wayasta'zimuhu. Baik. Baik, barakallahu fik. Ini yang pertama, ya. Perhatikan di sini yang pertama ta'ajjub ini, ya, ada dua macam. Ayakuna sadiran anil khafa, yaitu yang dia berasal dari sesuatu yang khafa, khafa il asbab, sebabnya masih samar, ya, alal muta'ajjab, untuk sesuatu hal yang dikabumi, fayandahish, ya, maka seseorang akan bingung, ya, tercengang dia lahu kepada sesuatu hal tersebut. Ya, wa yasta'zimuhu, dan menganggap besar perkara tadi. Ya, menganggap besar perkara tadi, wa yata'ajjabu minhu, dan akhirnya dia kagum dari perkara tersebut. Terus nah, kalau kalau jenis ta'ajjub yang seperti ini kan ta'ajjub sifat Allah, ya, ajab. Maka Allah kagum gitu. Kan kalau kita kagum dari sesuatu yang tadi apa? Yang khofa sebabnya. Ya, Masya Allah, antum kagum. Luar biasa dia. Antum sebelumnya gak nyangka kayak begitu. Nah, kalau Allah kagum, ya, Tidak demikian. Masa Allah kagum terhadap sesuatu hal yang Allah belum ketahui? Ini kekufuran namanya. Nah, kalau meyakini kayak begitu, paham enggak? Taib, la yakfa alaihi syai'un, enggak ada sesuatu apapun yang samar bagi Allah. Taib. Nah, wa hadha nau' mustahil. Nah, jenis kagum yang seperti ini mustahil bagi Allah. Ya. La yakfa alaihi syai'un. Allah enggak ada yang samar sedikit pun. Terus yang kedua, baik, yang kedua, ayakuna sababuhu khurujas syai'i an nadhairihi, yaitu takjub yang kedua sebabnya di adalah di luar sesuatu, di luar apa, sesuatu di luar dari kebiasaan, ya, au amma yan bagi ayakuna alaih, atau yang sepatutnya dia itu mesti berada di situ, tapi ma ilmi, tapi dengan tetap adanya ilmu, ya, al-muta'ajib, ya, al-muta'ajib, ilmu bagi yang kagum tadi, ya, hadha huwa sabit lillah. Nah, ta'ajib ini yang tetap bagi Allah, ta'ajib ini, ya, ya, di kita pun juga bisa kayak begitu, ya, misalkan, ya, antum punya keponakan, antum tahu keponakan antum itu pinter, pinter, dia bisa ngerjain soal. Antum tes. Kemudian dia bisa, antum kaget. Masya Allah, luar biasa. Subhanallah, kagum gitu. Padahal antum udah tahu dia hebat gitu. Dia pinter. Dan Allah lebih dari itu. Ya, jadi ketika Allah kagum kepada seseorang hamba, hakikatnya Allah udah tahu. Kan kekaguman ini berasal dari sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya. Dari yang gak biasa. Baik. Nah, di sini gak biasa pada keumuman hamba-hamba Allah aja yang lain. Ya, terus. Baik, ada hadisnya nih tentang penetapan sifat kagum bagi Allah. Terus. Kasiratun, sangat banyak. Baik. Ajiba Rabbuna min qaumin. Ya. Rob kita kagum kepada suatu kaum yang mereka ditarik ke surga fisalasil, dengan merenggu rantai. Ada yang memaknai dia ini awalnya tawanan kafir masuk Islam, dirantai masuk Islam, dipaksa masuk Islam, akhirnya jadi muslim yang baik dan masuk surga. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar memaknai lain, kata beliau, al-murad biqauni salasil ya fi anaqihim muqayyadun bihalati dunya fala mani'a min hamlihi ala haqiqatihi wa taqdir yadkhuluna aljannah wa kanu qabla ay yuslimu fis salasil wa sayati fi tafsiri ali imran min wajhin akhar. Baik, yang dimaksud dengan belenggu lantai di leher, ya, salasil, ya, adalah mereka yang terikat dengan kehidupan dunia, tidak ada penghalang untuk memahaminya dengan makna hakikat, ya, sesuai teks, yaitu benar ada yang masuk surga dalam keadaan dibelenggu rantai. Ya. Baik, dan seterusnya lah. Lanjut, qadha ajma'a. Baik. Kata jemaah salaf, para salaf telah bersepakat alas subut akan ketetapan sifat ajab kagum bagi Allah, fayajibu isbatuh, maka wajib ditetapkan lahu sifat ta'ajub tersebut bagi Allah, min ghairi tahrif, tanpa memalingkan maknanya ke makna yang lain, ya, wala ta'til, tanpa menta'til, wala takyif, wala tamsil. Terus, nah, ini sikap ta'ajub yang hakiki yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Cukup ya. Kemudian waqat waradat. Ayo baca Nugraha, cepat Nugraha bacanya. Cepat. Waqat waradat. Allahu al-awwal al-awwal qawli ta'ala kama kama asbarum 'ala an-nar. Tsani qawluhu jalla jalla fi 'alam qutila insanu ma akthara wa qawluhu tayyib. Nah, waqad faradat hadhihi sighah, sighah yang pertama ma'af ala, ini terdapat di Quran. Yang pertama fi maudi'ain, di dua tempat di Quran. Yang pertama fama asbarahu alan nar, maka alangkah beraninya mereka menentang neraka. Asbarahu ma asbarahum, humnya mafulun bih. Ya, dan juga yang kedua, qutilal insanu ma akfara. Domir hunya itu mafulun bih. Ya. Binasa manusia, qutilal insan. Ma akfarahu. Alangkah kafirnya dia. Nah, terus wa'af ala. Kan itu ya. Lihat di situ. Wa'af ala. Fa'ilun madin baik ala sahih. Ah, berarti ada yang menyatakan dia bukan fil madin dong. Nah, ya. Kita pakai pendapat ini aja. Terus dalilit bisali numil biqayati bihi. Baik. Kenapa kita katakan atau kita mengikuti ulama yang menyatakan dia adalah fil madin? Ya, karena yaitu dengan dalil dia dapat bersambung dengan nun wiqayah. Ya, fi'il kan bersambung dengan wiqayah kan? Dorobani Zaidun gitu. Sedangkan huruf enggak bersambung dengan nun wiqayah. Ya, isim tidak bersambung dengan nun wiqayah. Terus maaf qolani ila afwillahi wa ma ahsanani ini takoi itu wahat. Baik. Ya. Coba dalil bersambung dengan wiqayah. Maaf korani. Alangkah fakirnya aku. Alangkah membutuhkannya aku kepada ampunan Allah. Alangkah bagusnya aku. Ini takoi itu Allah. Jika saya bertakwa pada Allah. Maaf sanani. Baik. Bersambung dengan non wiqayah. Berarti dia fi'il. Nah ini. Ya. Sisi dalil yang paling kuat untuk menyatakan af'ala fil ta'ajjub dia adalah fil madhi. Terus qawluhu mustatirun dzunuba ai taqdiruhu huwa yahudu 'ala ma. Baik, dia kan ada fa'ilnya nanti dhamir mustatir wujuban yaitu takdirnya huwa kembali kepada ma. Terus qawlihi arafna ismiyah tama li anna dhamira la ta'udu illa 'ala ila asma'in. Nah, kenapa kita katakan ma itu adalah mubtada. Nah, ya kan tadi di fa'il af'ala itu akroma ahsana dan fa'il dhamir mustatir takdir huwa kembali kepada ma. Ya, kembali kepada ma. Wabihi maka dengan hal ini arafna, ya, jadilah kita mengetahui ya ismiyata ma, status keisiman ma. Kenapa demikian? Di anna dhamaira la ta'udu ila alal asma'i. Karena yang namanya domir tidaklah kembali kecuali kepada isim, tidak kembali kepada fi'il atau huruf. Nah, maka ma isim. Dia adalah isim, makanya disebut mubtada. Ya. Terus qawluhu wal jumlatu amal ma ai wa taqdiru syai'un 'azimun hasana zaidan. Baik. Nah, nanti kan jumlah ahsana zaidan itu bimahali rokin khobar mubtada ma, ya. Sedangkan ma tadi itu maknanya tadi apa? Syai'un 'adzim, ya, sesuatu yang dahsyat, yang agung. Ya, maka takdirnya gimana? Ma ahsana zaidan, syai'un 'adzimun ahsana zaidan, ya. Hasana zaidan, hasana zaidan. Ah, terus lanjut juga. Akil. Ah, terus enggak kedengeran makanya. Majuan. Akila bi Zaidin. Bi kasril aini wa hiya kalula wa hiya kalula ghairu mahsuratin. ويدخلوا تحتها كل صيغة جاءت على هذا على هذا الوزن وزني على هذا الوزن كمثال المصنف. طيب أفعل في زيد dengan dikasrahkan ain أفعل. Nah, ini sama seperti yang pertama, dia غير محصوره. Ya. Dia tidak terbatas di أفعل aja. Bisa أحسن, bisa apa lagi tadi? أكرم, أعلم. Nah. Wa yadkhulu tahtaha kullu sighatin ja'at ala wazni ala hadzal wazn. Semua yang wazan ini bisa masuk ke situ. Ya, semisal dua contoh yang dibawakan oleh Musab. Ajmil bi arga. Ajmil bi remon. Ya. Ajmil bi ya, suyudi. Mantap. Ya. Ajmil bi nugraha. Wih, apalagi mau terbukti. Laku, ya enggak? Laku. Kita lihat, bener laku enggak? Tanggal berapa nih, kan? Udah nentuin tanggal dia. Buset. Ya, anak. Hah? Enggak pakai pesta? Hah? Pakai, lagi corona pesta. Bandel banget. Waduh, antum yang biayain? Bareng. Di sini ada pesta enggak? Wah, ini bareng-bareng, kita takdir ini. Di sono ada pesta, sini enggak ada. Hah? Di sini enggak ada. Sono-sono sini. Sini enggak ada, kita takdirin. Bilangin sama Bapak antum, kalau di Tambun enggak ada resepsi, saya ditahdir, Pak. Diboikot. Kayak orang enggak ikut perang Tabuk 40 hari. Ayo bilang sama bapaknya, potong apa kek? Hah? Potong bebek angsa. Aduh. Woi, antum nih yang ngompor-ngomporin dia nih. Jadi sebenarnya itu bocah. Orang model-model kayak gini jangan dikomporin. Kalau kayak Raymond gak apa-apa. Kagak jadi-jadi. Muter-muter sana-sini, muter sana-sini, gak jadi-jadi. Yang kayak gini bahaya ini. Nah. Lanjut. Mana tadi? Nah, terus lanjut. Mustatir wujuban. Mana sekarang? Waqat waradat. Nah, gantinya dibaca. Siapa? Ah, Raymond, ayo. Kencengin dikit suaranya. Karena ada suara kipas berisik nih. Baik. Nah, mengenai sigoh af'il ini, terdapat juga di Quran, sigohnya ini, takjub ini dengan af'il di dua tempat juga. Terus? Isbir. Ya, udah tahu apel. Isbir, sabar dong, nyuruh sabar dong. Enggak takjub dong. Aduh. Hah? Asbir, alangkah sabarnya dia. Hah? Kalau asbir alangkah sabar si Raymond. Ya. Setelah lihat temannya sekali taruh langsung jadi. Asbir bi Raymond. Ini absir, alangkah tajam penglihatannya. Wasbi, dan alangkah tajam pendengarannya. Terus. Sama itu maknanya. Terus. Fa'af'ala. Man? Hah? Fa'af'il fi'lun. Baik. Bittifaki. Nah, kalau yang ini sepakat semua. Kalau tadi af'ala, beda. Terus? Nah, labdu amr, tapi dia bukan amr. Terus? Baik, itulah ma'nan li amrin huna. Karena enggak ada makna amr di sini. Ya. Terus? Baik. Nah, maknanya ta'ajub. Jadi kalau antum mengatakan ahsin bi Zaidin, maknanya ma'ahsana zaidan. Itu sama aja. Terus? Nah ini di ahsin gak ada domir. Beda dengan af'al. Ahsana itu ada domir. Kembali kepada ma. Terus? Baik. Kenapa kalau di af'ala ada domir? Ya. Ya, karena fa'ilnya bukan Zaidan. Zaidan kan maf'ul bih. Ya. Fa'ilnya itu nanti kembali kepada ma. Nah, sementara dia fa'ilnya nanti di depannya. Ya. Yang namanya domir kembali ke depan atau belakang? Hah? Kembali ke belakang, kan begitu. Nah. Karena isim yang disebutkan ba'dahu setelahnya yaitu Zaid, fa'iluhu adalah fa'ilnya. Ya, ba zaidatun lazimatun. Ba ini ya zaidah lazimah, mesti tetap ada, enggak boleh dilepas. Ya. Terus wa aslu qawlika ahsana zaidun. Ah. Itu bukan ahsana zaidun ya, terus ila akhir bi sighatil madhi. Jadi hukum asalnya ucapan anda ahsin bi zaidun artinya ahsana zaidun dengan sighah madhi. Ya, terus ini tadi ya yang di tadi di atas di matan ya. Ya, di matan ini udah ada maknanya sara za husnin. Terus nah, akhirnya pohon itu menjadi yang memiliki dedaunan. Terus dummina. Nah, akhirnya dimasukkanlah makna ta'ajub. Terus huwilat. Nah, kemudian sighahnya dari madi ditahwil. Huwilat, ditahwil, dipindahkan, dialihkan ke sighah amr. Tapi ma'a baqa'il ma'na al-khabari. Tetap dengan makna khabari. Ya. Kalau amr maknanya bukan khabari, insya'i. Ya. Apa makna khabari? Dapat dibenarkan, dapat didustakan. Kalau amr, dia insya'. Ya insya'i yang gak bisa dibenarkan, didustakan. Ya insya'. Ijlis. Bohong ente. Masa bohong? Coba kalau antum katakan, jalasa Zaidun. Nah, bohong ente. Au, sadaqta au kadzabta. Bisa kan? Zaidun jalisun, sodakta wakadabta. Ya, tapi ijlis, ya Zaid. Ya, kadabta, ngaco. Orang dia nyuruh, dia bilang bohong. Nah, gitu. Hah? Baik, kecuali si, ini, apa namanya, si, Nugraha, ngomong ke Zaki, ya. Zaki ngomong, ya. Ya Zaki, idha kunta tata zawad, aulim. Nah, Zaki kalau ente nikah senggalakan itu dong. Aulim, walimah, kan pila itu kan? Pilamer. Ya, insya ya nih, insya tapi ngeles. Ya. Li'annahu yuhawwil. Nah, karena dia berupaya mentahwil. Mengalihkan. Mengalihkan topik. Nah, yuhawwil al-maudu'ah topiknya. Topiknya apa? Dia nih yang matlub. Al walimah matlubatun minhu. Nah, tapi dia mentahwil. Itu kurang lebih bahasanya. Kalau kesindir ya apa-apalah. Nah, terus lanjut Raymond. Taib iltazama dzalika. Nah. Dan dia mesti tetap dalam sighah amr. Iltazama. Karena dalam makna amr alzim. Ya, makna a'af'il ta'ziman. Ada sesuatu pengagungan. Ada yang diagungkan. Terus, kan kalau kita makna amr ada makna pengagungan. Gitu. Ijlis, duduklah engkau. Nah, berarti kita ada pengagungan di situ. Ya, sampai disuruh duduk. Ya. Karena kita ingin dia duduk. Terus, nah, yang namanya pengagungan itu sesuai dengan makna ta'ajub. Ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, kemudian, Syudi baca. qawluha isnaduha. Dan ismi al-zahiri. Baik. Nah, isnadnya kalau ke isim zahir, ya, af'il zaidun. Langsung ke isim zahir. Af'il zaidun. Ini qawluh. Qawluha. Jelek. Kayak begini. Terus. Baik, karena isi sigo amr tidak merupakan isim dohir, dia hanya isim dohir mustatir wujuban takdiruhu anta, kan begitu? Nah, ijlis fa'ilnya mana? Anta. Terus? Fadilat alba'u fil fa'ili. Nah, maka ditambahkanlah ba pada fa'ilnya bi zaidin. Terus? Israhil lafzi. Untuk ya mengislah memperbaiki ya memperbaiki lafadznya tadi yang tadinya itu ya, jelek. Terus iltazamat ziyadatuha. Baik, oleh karena itulah mesti ditambahkan huruf ba tadi. Ya, harus ditambahkan huruf ba tadi, ziyadahnya itu. Terus fala yuzu tarkuha sawnan lilafzin anil istif anil istifbahi illa in kana al-fa'ilu anil masdariyah an al-masdariyah anil masdariyah wasalataha wasilataha wala yajuzu hadfuha, maka enggak boleh dihapus tuh huruf ba. Kenapa? Saunan lilafdin, ya, dalam rangka menjaga lafaz anil istikbah, ya, menjadi buruk. Illa kecuali in kana al-fa'il, kalau fa'ilnya ya fa'ilnya itu a adalah an masdariyah dan silahnya, ya. Terus nah kalau fa'ilnya an masdariyah dan silahnya boleh baru dihadap. Terus baik ahsin bi rajuli an yasduqa, ya. Terus bi an yasduqo. Nah, aslinya gitu. Ahsin bi an yasduqo. Aslinya begitu. Baik. Nah, sekarang babul adat. Babul adat. Itu masjid lagi dibenerin kurang lebih bisa Johor digunakan. Nah, bisa. Hah? Udah selesai. Kan cepat itu kan? Ya. Babul adab. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, i'lam anna lafdhal adadi ala salasati afsar. Lafaz adad, ya, adad, ma'dud, adad bilangan, ma'dud yang dibilang. Itu ada tiga macam. Al-awwal ma yajri ala al-qiyas. Yang dia berlaku atau dia mengikuti qiyas. Wa yuzakkar ma'al mudzakkar. Ya, maka ya dimudzakarkan dengan ma'dud yang mudzakkar, dimu'anaskan dengan ma'dud yang mu'annas. Ya. Contoh, wa huwa wahid wal isnan. Wa makana ala sighati fa'il, dan juga ya yang berlaku kias ini adat yang dengan sighah fa'il. Fa'il. Taqul fil mudzakkar wahidun. Rajulun wahidun, gitu kan? Wasnan, rajulani, isnan, sanin, salisun, ila ashirin. Ya, sampai 10. Wabil mu'annas, wahidatun, wasnatan, awisnatan, wasaniyatan, wasanisatan, ila ashiratin. Wakada, demikian pula, ida rukibat ma'al asyarah. Jika ditarkib bersama asyarah. Ya, au ghairiha, atau yang lainnya. Illa annaka ta'ti bi ahada au ihda. Namun Anda mesti mendatangkan ihda, ahada atau ihda. Atau hadiya au hadiyatan. Hadi atau hadiyatan. Mu'annas tu. Taqulu fil mudzakkar. Antum katakan pada mudzakkar nih yang 11. Ya, lihat ini. Ahada asyara. Isna asyara. Mu'annasnya hadi asyara. Ya, sani asyara. Salis asyara. Baik, ila tasi'a asyara. Ya, ila tasi'a asyara. Salisa asyara, ila tasi'a asyara. Ya. Wabil mu'annas ihda asyrata. Isnata asyrata. Hadiyata asyrata. Wasaniyata asyrata. Wasalisata asyrata. Ila tasi'ata asyrata. Takul, anda katakan. Ahadun wa ishrun, wasnani wa ishrun, wahadi wa ishrun, wasani wa ishrun, ila tasi'in, ila atasi'i wa tis'in. Sampai 99. Ya, nanti kalau ma'adudnya, ya, bilangan belasan sampai 99, ma'adudnya tamyiz. Kalau di luar itu, ma'adudnya mudhofun ilaih. Ya. Kemudian, mana lagi tadi? Wasani ma yajri ala aksil kias. Yang kedua, yang berlaku, yang mengikuti kebalikan kias. Fayu'annas ma'al mudakkar. Dimu'anaskan dengan mudakkar, kalau ma'adudnya mudakkar. Wudakkar ma'al mu'annas, atau kebalikannya. Contoh. Asala satu. Watis atu. Wa mabayinahuma. Antara 3 sampai 9. Dan yang di antara 3 sampai 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sawa'un ufridat. Apakah dia sama aja, apakah dimufradkan? Salah satu rijalin. Ya, salah su riswatin, ini terbalik. Ya, qauluhu ta'ala sab'a layalin. Ya. Sab'a layalin. Layal jamak dari lailah. Baik, muannas sab'anya mudzakkar. Tamaniyah muannas ayamin lafadz mudzakkar. Usuma. Aw rukibat ma'al asyrah. Ma'al asyarah. Atau ditarkib bersama asyarah. 3 sampai 13 sampai 19. Nah, salah satu asyarah. Ini terbalik. Nah, kalau ma'adudnya. Atau kalau tamyiznya yang ma'adudnya ini. Mudzakkar. Ya. Maka pokoknya disesuaikan yang dengan mudzakkar. Bilangan 11 ini. Disesuaikan dengan jenis ma'adudnya. Di 10-nya. Ya. Asyarahnya apa? Misalkan. Ya. Ma'adudnya. Mudzakkar. Maka asyarahnya mudzakkar. Bilangan tiganya itu muannas. Ja'a. Salasata asyara rajulan. Ja'a. Salasata asyara rajulan. Nah, bilangan 11 sampai 99 tamyizkan ini, dia dalam bentuk mufrad. Ja'a salasata asyara rajulan. Ja'at. Nah, ini sebab apa? Imratan. Jahat berarti. Kok salah su? Tarkib majus ayin ini. Bilangan 11. Salasa. Salasa. Asyarata. Ini. Imratan. Ya. Arba'ata asyara. Ilatis ata asyara rajulan. Nah. Wasalasa asyarata. Arba asyarata. Ilatis'a asyarata imra'atan. Auruk kibat ma'al isrin. Ya. Atau dia ditarkib bersama dengan isrin 20. Wa ma ba'dahu dan yang setelahnya. Ya. Kalau ma'adudnya mudakkar. Ini terbalik. Mu'annas ma'al mudakkar. Wa yudakkar ma'al mu'annas. Kan begitu kan. Ya. Salah satun wa isruna ja'a. Salah satun wa isruna rajulan. Ya. Ila tis'atin wa tis'in. Sampai 99. Ja'at salah satun wa isruna amatan. Amat. Budak wanita. Ila tis'in wa tis'in. Ila tis'in wa tis'in. 99. Nah. Nah yang ketiga. Asalis. Malahu halatan. Ini gampang ya. Ya. Yang dia memiliki dua keadaan. Wahual asyaratu. Ya. Dia bisa. Dengan kias atau enggak. In rukibat. Kalau dia ditarkib, 10. Jarot alal kias. Maka dia mengikuti kias. Kalau dia ditarkib. Ditarkib berarti nanti dia ada yang mengiringi dia. Berarti dia mengikuti kias. Ya. Kalau ma'adudnya mudakar, dia mudakar. Ahada asyara rojulan, kau lihat. Tadi yang saya sebutin. Ya. Isna asyara, salah satu asyara, ilatis atan, ilatis atau asyara rojulan. Nah sekarang yang ma'adudnya mu'annas. Ya, lihat. Asyarahnya mu'annas juga. Ya. Tapi tarkib yang pertama mu'annas. Apa al-muzakkar? Ihda asyrata imratan. Isnata asyrata salasa asyrata ila tis'ata asyrata imratan. Baik. Jadi dia asyrah, kalau ditarkib, dia sesuai. dengan ma'dudnya. Bilangannya apa? Muannas, muannas. Wa in ufridat, nah sekarang ya. Sekarang asroh tidak ditarkib. Ufridat dimufradkan itu maknanya bukan lawan musanna atau jamak, tetapi apa? Tidak ditarkib. Jarat ala khilafil qiyas, maka dia mengikuti ya qiyas. Ya apa? Dia menyelisihi qiyas. Ya, maka dia berlaku padanya hukum menyelisih qiyas. Nahu, kalau dia ditarkib. Asyaratu rijalin. Lihat, rijal mudzakkar. Asrohnya muannas, ya. Asru niswatin. Nah, terbalik lagi. Asrunya mudzakkar, niswatinnya muannas. Sudah? Gampang? Nah. Baca syaratnya. Cepat sini, Mustafa. Baik, bab ini ma'akud. Ya. Diikat artinya dibuat, diletakkan di sini untuk libayan menjelaskan hukum lafat-lafat adat bilangan dari sisi mudzakkarnya atau muannasnya. Terus ma haiziyati. Baik, wa hiya min hadhihi al-hasiyati, maka adat ini kalau berdasarkan dari timbangan ini, sisi ini, maka ada terbagi menjadi tiga. Terus, baik, yang pertama dia yang mengikuti qiyas selalu. Itu, wa makan ala sigoti fa'il. Itu wahid, isnan, dan yang mengikuti sigoti fa'il. Ya. Wahidun, sarisun, habi'un, dan seterusnya. Terus? Yudhakkar. Nah, makna dia jarayan. Dia berlaku mengikuti qiyas, dia dimudzakkarkan dengan ma'dud yang mudzakkar, dia dimuannaskan dengan ma'dud yang muannas. Terus? Ila asyirin. Nahu ja'ani wahidun awitani. Wahada al-fitutani. Awitani ku ila asyirin. Kemudian anda katakan pada yang mudzakkar. Wahidun isnani wasanin wasarisun ila asyir. Ja'ani wahidun. Ja'ani isnan. Hadal juz'u asani. Hadal juz'u asaris ila asyir. Nah, gampang ya pengucapannya. Terus. Nah ini terus. Nah ini yang lugah hijaz ini. Ya. Isnatan. Ya, terus. Isnatan ini lugah hijaz. Terus. Sintan. Muannas. Ya. Musanna muannas sintan lugah tamim. Dapat faedah kita nih. Isnatan. Muannas musanna. Hijaz. Sintan. Tamim atau nah, pakainya yang mana? Udahlah kayak kita gini nggak usah madzhab-madzhab dah. Yang mana aja udah boleh. Nah, terus. Baik, gampang ini ya. Terus. Ida ruk kibat. Baik. Dan lapat-lapat ini berlaku juga pada kias. Ida ruk kibat jika jadi tarkib disusun dengan asraf dan selainnya, semisal isrun. Terus. Itu badil. Ila annaka tubdilu, kenapa tubdila? Mana ambil nasabnya? Hah? Ada? Ila annaka tubdilu al-wawa min wahidin wa wahidatin fatakula. Kenapa? Fatakulu. Antum sudah menebak pansup-pansupin. Fatakulu ahadun wa hijjah. Baik. Namun Anda mengganti waw, ya, kan wahid. Nah, kalau dia ditarkib dengan 10 atau 20, Anda ganti itu wahid, wahidah, ganti dengan hamzah. Ya. Ahada asyara, ihda asyara, jangan wahid asyara. Jangan wahid wa isrun. Ya. Tetapi diganti. Bukan wahid wa isrun. Ya, barakallahu fiik. Tapi diganti. Ya. Ahada ihda gitu. Ahad ahadun isrun. Ya. Wah, ini bisa khatam ini. Besok aja dah khatamannya ya. Besok aja dah khatamnya. Insyaallah.